Yuk sekarang kita masuk kepada tugas terdekat kita. Tugas terdekat kita dalam membangun sebuah kehidupan berbangsa yang membanggakan adalah membangun sebuah keluarga yang baik, sejahtera, dan berbahagia. Banyak orang alasannya bekerja untuk keluarga, dalam proses itu menterbengkalaikan keluarga. Dia bekerja untuk cari makan bagi keluarganya, tidak ada waktu untuk makan bersama anak-anaknya. Dia bekerja untuk beli ranjang bagi anaknya yang tidur waktu dia berangkat dan tidur lagi waktu dia pulang. Banyak ayah meresikukan dipanggil om oleh anak-anaknya karena jarang bertemu. Jadi bagaimana kalau kita menulis ulang rencana kebesaran pribadi kita dan menjadikan keluarga yang menjadi soko guru. Berdirinya sebuah bangsa itu menjadi betul-betul pengisi hati yang indah. Tidak ada uang yang bisa menggantikan kebahagiaan melihat anak yang sehat, lucu, pandai. Tidak ada uang yang bisa menggantikan itu, maka berfokuslah pada kebahagiaan keluarga kita. Itu dulu. Terima kasih, Pak Mario. Kami persilakan untuk yang mau bertanya. Silakan, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam super, Bapak. Pak Mario. Super. Nama saya Julian dari Bandung. Yes, pertanyaan saya, kalau kita bandingkan kehidupan bangsa kita dengan bangsa di negara lain yang sudah maju, kadang kita berpikir, kok kita nggak seperti mereka ya? Kemudian kita mulai lupa terhadap apa yang kita miliki dan kebaikan yang ada di sekeliling kita. Bagaimana agar hal itu tidak terjadi kepada kita? Terima kasih banyak. Anda harus amati ada tetangga kita yang membenci orang yang lebih berhasil darinya. Ada itu. Hanya karena kaya dibencinya. Hanya karena tidak seiman dijauhinya. Hanya karena tidak sesuku disisikannya. Kalau Anda temui orang-orang seperti itu, Anda ajak dia melihat bahwa kalau ada orang hebat, itu caranya yang harus ditiru. Kalau ada orang berhasil, caranya yang harus ditiru. Dan ini yang saya berikan sebagai bekal untuk menasihati saudara-saudara kita yang lain. Tidak ada kekayaan yang bisa mengalahkan kekayaan yang bisa Anda tambang dari pikiran Anda. Tambang emas tidak bisa mengalahkan emas yang dikumpulkan karena pikiran yang baik. Banyak di antara kita menyepelekan yang telah diberkatkan sejak kelahirannya, yaitu kemampuan berpikir. Dan kemampuan berpikir yang bernilai emas selalu kemampuan berpikir yang membukakan jalan bagi orang lain, yang meluruskan jalan bagi yang bengkok, dan membukakan pintu bagi orang untuk masuk ke ruangan-ruangan yang baik. Jadi, berfokuslah pada yang dapat Anda pikirkan bagi kebaikan. Pertama kali kelihatannya kecil, tetapi semua yang besar seperti gedung ini terdiri dari pasir-pasir kecil yang direkat oleh semen yang setia pada tugasnya. Itu. Oh, indah sekali. Jadi lebih daripada sebuah warisan yang bisa diberikan oleh orang tua yang memang punya kapasitas yang besar diberikan Betul. Kepada anak-anaknya, masih ada hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang lebih penting untuk anak-anaknya. Itu dia. Jadi mungkin orang tua lebih hebat dia mewariskan otak yang sehat karena ayahnya semiskin apapun berfokus pada gizi yang baik bagi anak-anaknya. Coba itu. Kemudian sesibuk apapun orang tua, dia membangun kebiasaan hidup yang baik pada anaknya. Karena kebiasaan hidup yang dibangun sejak kecil itu menentukan disiplin yang menjadikannya nanti seorang pemimpin yang besar. Oh, itu modalnya. Terima kasih, Pak. Penanya berikutnya, saya persilahkan. Oh, di belakang sini. Silakan, Bapak. Terima kasih, salam super Pak Mario. Salam super Pak. Nama saya Asep dari Durian Sawit. Ya. Dalam keluarga sebagai lingkungan terkecil, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi putra-putri kita? Terima kasih. Super sekali. Ada seorang orang tua murid dipanggil oleh guru, karena gurunya ingin mengeluh tentang budi anaknya. Waktu ayahnya datang dia tanya, kenapa Pak Guru? Pak, ini loh Budi. Masa ditanya siapa yang membaca naskah proklamasi Indonesia? Dia bilang bukan dia. Bagaimana dia belajar? Lalu ayahnya bilang, lu Pak mohon maaf ya, setahu saya memang bukan dia. Jadi memang banyak ayah yang melepaskan pendewasaan anaknya hanya kepada gurunya, hanya kepada teman-temannya. Dia merasa tidak lagi terlibat. Setelah dia bayar guru, dia tidak lagi terlibat. Kalau mau juara satu, bayar gurunya lebih banyak. Banyak orang tua melihat pendidikan anak itu bisa dibeli, padahal anak adalah peniru yang terbaik. Dia meniru yang dicontohkan oleh orang-orang dewasa terdekatnya, orang tuanya. Jadi kalau kita mau menumbuhkan anak-anak yang menjadi contoh bangsa yang prima, yang namanya Indonesia, mari kita mulai jadi ayah dan ibu Indonesia yang super. Yang kami diskusikan malam hari ini adalah kata-kata yang punya kuasa untuk mempengaruhi hidup Anda secara positif. Pak Mario akan tiba pada kesimpulannya. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super. Kita dinilai bukan hanya karena yang kita lakukan, tetapi lebih sering karena yang tidak kita lakukan. Perhatikan sebagian besar dari sakit hati kita. Tidak damainya perasaan atau tidak dalamnya tidur adalah karena hal-hal yang tidak kita lakukan. Nah, kurangnya tindakan telah mengkerdilkan banyak diri dan kehidupan. Maka anjurannya dalam program kita ini, sahabat Indonesia yang super, bila yang Anda lakukan adalah kebaikan, bersegeralah. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Bila yang Anda lakukan adalah kebaikan, bersegeralah. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super, apakah lagu yang dilantunkan oleh Andin tadi sanggup membuat bulu kuduk Anda berdiri dan membuat jiwa Anda semakin mencintai bangsa kita? Mari kita lihat apa yang tersisa dari bangsa ini dan kita pakai itu untuk membesarkan bangsa Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang besar dan Anda adalah orang-orang besar. Terima kasih telah menyaksikan program kami. Sukses untuk Anda, super selalu, sampai jumpa.